Bagaimana dengan mereka yang memiliki syahadat sampai kepada Nabi, namun mereka tertuduh ahlul bidah atau tertuduh berbuat bidah? Ya memang mereka memiliki syahadat periwayatan saja itu tidak cukup. Dan itu sudah kita terangkan ya. Karena itu Al-Barbahari berkata, "Laisal ilm bikathrati riwayati wal kutub." Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat dan buku. Itu bukan ukuran ilmu. Tapi itu memang salah satu jalan dalam apa? Dalam ilmu. Baik. Ya, hanya bentuk di dalam memelihara ilmu, menjaganya, jalan di dalam ilmu. Tapi tidak mesti seorang yang memiliki sanad, dia dikatakan berilmu.